أقول وبالله تعالى التوفيق إن توقيرنا للغة العربية إنما هو من ديننا، وتوقيرنا للغتنا لا لأنها اللغة التي نتحدث بها، إنما توقيرنا للغة العربية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى: بلسان عربي مبين. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: بلسان عربي مبين. فتعظيمنا للغة العرب إنما هو من أمر ديننا، لأن تعظيمنا لها تعظيم للقرآن الكريم كذلك، وكذلك بفهمنا للغة العرب نفهم كتاب الله عز وجل، ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وألزمنا الله إياكم لغة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي نزل بها الكتاب العزيز، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا كريم يا رب العالمين. إن شاء الله نستمر درسنا دروس اللغة. Kita sekarang sampai pada halaman berapa؟ 17. طيب تمارين. هل كتبتم ما أمرتكم الكتابة؟ Apakah antum sudah menulis apa yang telah anda perintahkan waktu itu؟ Iqra waktu itu. خلاص بختيار خلاص كتبت لم تكتب كتبت PR halaman 13 dan 15 sudah mencatat. Siapa yang belum? Mas Ari sudah? Mas Nur Hadi? Mas Agus? Mas ini? Hah? Belum ya? Belum ada suruh? Untuk pekan depan insya Allah. Jadi siapa yang belum? Yang belum mencatat siapa? Antum udah? Hilman? Habibi? Masya Allah. Hah? Mas Nurin? Gak masuk? Udah? Udah mencatat? Yang mana itu antum mencatat? Baik, berarti siap-siap dihukum nanti ya yang belum. Baik, kita lanjutkan pada halaman kali ini insyaallah halaman ke 17. Halaman ke 17. Baik. Antum sudah hafal kemarin kosakata semua? Kata-kata yang baru harus sudah hafal. Al-qamar artinya? Jadid, baru, qadim, amam, wasikh, fatah, nadhif, sisi, har, panas, barid, dingin, saghir, كبير، بسار، مفتوح، بسار، مكسور، بسار، ثقيل، بسار، خفيف، بسار، جميل، بسار، واقف، بسار، جالس. أحسنتم. Kemudian kita mulai yang 1 sampai 10 insyaallah. Ulangi setelah ana. النجم بعيد. النجم بعيد. الرجل واقف. الرجل واقف. السكر حلو. السكر حلو. الطالب مريض. الطالب مريض. الديك جميل. الديك جميل. الدفتر جديد. الدفتر جديد. التاجر غني. التاجر غني. الدكان مفتوح. الدكان مفتوح. الولد فقير. الولد فقير. التفاح لذيذ. التفاح لذيذ. أحسنت. طيب أنا ingin teman-teman sekalian 1 sampai 5 deretan ini ya bareng-bareng kemudian 6 sampai 10 deretan ini bareng-bareng. Baik, dimulai dari antum. 1 2 3 ya. An najmu ba'id ar-rajulu ba'id. La la la la, jelek sekali ya kedua. Enggak benar itu. الرجل واقف. أيوه. الرجل واقف. ترس. السكر حلم. الظالم مريض. الديك جميل. Masya Allah, kalbu-kalbu antum saling berbeda, jadi gak kompak seperti ini. Jangan-jangan kok sholat Yusufnya ini acak-acakadul nih kayaknya. Coba yang sebelahi, dari Mas Ari sampai Mas Afri. Halaman apa nomor 6, silakan 1, 2, 3, ya. Ad-daftaru jadid. Ad-daftaru jadid, bukan ad-daftaru Mas Ari, Mas Afri. Ya, coba. Ad-daftaru jadid. Ad-tajiru lim. Ad-dukanu maktuh. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, Allahu musta'an, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketujuh itu at-tajiru ghani. Ayo. At-tajiru ghani. Kok masih aja enggak kompak? At-tajiru ghani. At-tajiru ghani. Enggak, antum salah, enggak bagus. At-tajiru ghani. Enggak gitu, enggak benar itu. At-tajiru ghani. At-tajiru ghani. Ad-dukanu maftuh. Allahu Akbar. Antum kalau diajak perang, ini kayaknya bukan melawan musuh, satu sama lain melawan ini. Ayo. Yang ke-8, ad-dukanu maftuh. Ayo. Ad-dukanu maftuh. Al-waladu faqir. Nah, antum malah di skip ini gimana? Al-waladu faqir. Ayo. Al-waladu faqir. Kemudian? Al-waladu. Oke, antum berempat berdiri. Gak benar, Masya Allah, luar biasa antum. Udah dikasih tahu susah sekali. Ya alhamdulillah sekarang berdiri. Kalau masih salah, ana suruh lompat nih. Ayo, mulai dari ad-daftaru jadid. Ayo. Ad-daftaru jadid. Ad-tajiru ghani. Ad-dukanu maftuh. Al-waladu faqir. Ad-dukanu maftuh. Oke, mending walaupun masih buruk ya. Turun, silakan. Syukran. Yang 11, at-tabibu tawil wal maridu qasir ya. Yang pertama an-najmu ba'id, apa artinya? Atau sebelumnya tutup bukunya. Jangan kebiasaan nanti antum semua dicatat, semua artinya dicatat itu. Padahal udah pernah sebelumnya. Dicatat semua. Sampai nomor pun dicatat. Ya. Coba ini. Apa arti an-najmu ba'id? Bintang itu jauh. Aduh ya. Ar-rajul waqif. Rajul laki-laki itu berdiri. Kemudian as-sukkaru hulu. Gula itu manis. Al-talibu marid. Marid itu sakit. Kemudian ad-diku jamil. Ayam itu cantik. Indah. Ada gitu ya ayam itu indah ya? Ada. Ya bagaimanapun. Boleh. Ad-daftaru jadid artinya buku itu baru. Kalau misalnya at-tajiru ghani. Jawab. At-tajiru ghani artinya. Enggak bisa, enggak boleh, enggak tahu. Kalau kum. Mas Ari, at-tajiru ghani artinya? Tajir. Itu bahasa lo kelas. Enggak, at-tajiru itu at-tajiru artinya pedagang. Oh, kayak itu bahasa sini itu orang tajir. Tajir itu pedagang. Ghani itu kaya. Kaya. Nah, itu baru, bukan at-tajirnya kaya, ghaninya karung. Lah ini salah. Diri. Atau jiru koni kaya karung gitu. Gak bener. Ayo Mas Hadi coba. Mas Hadi. Adukan waktu artinya? Dukan. Ah oke, diri dulu. Adung tau Mas Nurdin? Adukan, jangan sinar. Mas Habibi, adukan kantin boleh. Selain kantin. Kosakata baru kata. Iya, ini kosakata baru enggak apa-apa. Ah, masih baru antum tahu artinya? Enggak. Ini aja coba. Ya, enggak apa-apa, diri. Adukan artinya tadi kan lu kasih tahu, artinya kantin atau toko. Kalau misalnya maftuh artinya apa? Terbuka, adukan maftuh. Toko itu buka. Ya, oke. Okay. Kemudian al-waladu faqir. Anak itu miskin. Baik. Kemudian at-tufahul ladzir. Apa arti tufah? Tufah. Enggak tahu. Mas Nur Hadi, tufah artinya? Mas? Ah, tufah artinya? Apa artinya? Sama, enggak tahu. At-tufah artinya? Apel. Apel ladzir artinya? Lezat. Baik, kita ulangi. Mas Ari, at-tufahul ladzir artinya apa? Dan antum loncat-loncat, loncat-loncat. Oke, at-tufahul ladzid artinya apa, Mas? Apel itu lezat. Lezat. Oke, silakan, silakan. Jadi lezat itu berasal dari bahasa Arab. Dari kata lazzah. Lazzah. Makanya ladzid itu lezat. Oke. At-tabibu tawil wal maridu qasir. Coba Mas Afri, at-tabibu tawil. Tabib artinya apa, tabib? Dokter itu apa? Towil itu apa? Panjang. Panjang? Enggak, bukan panjang. Mas Habibie tahu at-tabib towil? Tinggi. Tabib itu tinggi ya, dapat bisikan tadi di sini. Kemudian wal maridu qasir artinya? Marid artinya apa? Itu apa? Qasir itu artinya apa? Pendek. Ahsan. Selamat antum. Taib, ana kulangi. An-najmu ba'id artinya apa? An-najmu ba'id. An-najmu ba'id artinya apa? Ahsanta. Bagus. Silakan duduk. Ar-rajulu Ar-rajulu waqif artinya apa? Iya, udah berdiri aja. Kemudian waqif sama qum apa? Qaim bisa berdiri juga sama. Qum itu berdiri. Iya, qum itu berdirilah fi'il amr ya. Itu antum telah berhasil ya, berdiri ya. Nah, duduk. Silakan, silakan. As-sukar wa hulu artinya sukar, sukar. Sulit, kesulitan, ha? Sukar itu gula. Ah, san gula ya, bagus. Hulu artinya manis. Manis ya, silakan. Masyaallah. Baik, silakan buka bukunya. Antum tulis kosakata yang menurut antum sulit untuk dihafal yang 1 sampai 11 ini. Coba di antara antum siapa yang masih ada belum hafal di antara kosakata salah satu kosakata ini? Ya, coba. Mas Dimas, ada yang sebelum hafal di antara kosakata 1 sampai 11 itu? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kalau Mas Alan udah semua. Ada yang kesulitan di antara kosakata ini? Tajir itu pedagang. Tajir itu pedagang. Mas ini, Mas Nurdin, ada kosakata yang enggak bisa atau semuanya? Iya, makanya kosakata apa aja yang antum belum bisa? An-najm bisa, an-najm? Bintang. Ba'id. Jauh. Ar-rajul laki-laki. Haah, waqif. Tapi ini jadi yang belum tahu artinya langsung diartikan sekarang. Waqif artinya berdiri, itu langsung diartikan dan dihafal nanti. Jangan sampai besok-besok enggak tahu lagi ya. Kalau enggak tahu nanti ana hukum terus nanti. Ketiga, as-sukkaru hulu. As-sukkar artinya gula, yang belum tahu tulis. Hulu artinya manis. Kalau yang sudah tahu bahkan sudah hafal enggak perlu tulis lagi. Jangan kotori buku dengan tulisan itu. Habis tintanya nanti mubazir. At-talibu marid. At-talib artinya murid. Marid artinya sakit. Orang yang sakit ya. Misalnya Mas Ari marid. Berarti Mas Ari sakit, gitu kan. Kemudian adiku Jamil. Dik artinya ayam. Jamil bagus. Bagus, ayam itu api, gitu kan. Manue Pak, manue api. Ad-daftaru jadid. Ad-daftar buku. Ad-daftar buku, ya. Kemudian jadid baru, ya. At-tajir artinya pedagang. Kaya, ghani kaya. At-tajir kaya. At-tajir itu pedagang, ghani itu kaya, ya. Ad-dukan maftuh. Dukan artinya warung atau toko ya. Maftuh artinya terbuka. The toko is open. Ya. Al-waladu faqir. Walad itu enggak mesti laki-laki, perempuan juga boleh. Anak itu faqir. Faqir berarti miskin. Faqir miskin. Faqir berarti membutuhkan ya. Ya, kere gitu. Miskin ya. At-tufahu ladzidz. At-tufah artinya apa tadi? Apple. Ladzidz. Enak, lezat, delicious. At-tabibu tawil. Tabib itu, dokter itu panjang. Panjang tingginya. Oh, dokter itu tinggi. Iya. Makanya kalau Inggrisnya itu kan tol. Kemudian ada jalan tol. Karena panjang, jalan panjang, enggak ada jalan tol itu depan sini jalan tol enggak ada. Jalan tol itu panjang. Di Indonesia banyak-banyak kan. Nah, makanya jalan juga berasal dari bahasa Arab, dari kata jawalan. Iya, tajawul itu kan jalan-jalan. Jalan dari bahasa Arab. Wal maridu qasir, dan orang sakit itu pendek. Kasihan sekali, udah sakit pendek pula. Allahumma sallam ya. Komen. Kemudian tamrin, sekarang kita menuju ke tamrin. Iqra wa aktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Maksudnya apa di sini? Tulis kalimat. Kalau misalnya ada alif lam, antum enggak boleh mentanwinkan huruf terakhir. Itu intinya ya. Itu untuk isim. Tapi kalau tidak ada alif lam, kadang antum harus mentanwinkan, kadang antum tidak boleh mentanwinkan. Nah, itu insyaallah kaidahnya tuh ada nanti kalau kita udah belajar nahwu dan udah agak mendalam ya. Jadi ini masih nyantai-nyantai, oke? Okay? Contoh misalnya, yang satu, ya, coba antum dari antum baca al semua semua harokat dibaca ya. Al-babu. Kemudian. Kemudian. An-najmu. Iya, kemudian. Al-komar. Al-komaru, jangan sendirian. Kemudian. Adiku. Kemudian. Mas Ari. Al-ma'u. Iya, kemudian. Sariru. Sin sekecil bukan sya. As-sariru. Ya, kemudian al-baitu. Kemudian al-masjidu. Ar-rajulu as-sukkaru al-waraqu. Seperti itu ya. Antum harokati ya. Dan juga antum tulis ini tugas baru. Nanti akan ana cek tugas yang kemarin. Baik, kemudian yang kedua, exercise 2. Imla'il faragh fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibah. Baik, ana kasih waktu antum 1 menit. Antum tahu arti ghani? Sebentar, antum tahu arti ghani tadi? Kaya. Antum tahu arti marid? Arti hulu? Manis. Hulu itu manis. Tadi antum lihat. Hulu itu manis. At-tufahu hulu. Ya. Atau tadi apa bukan tufah tadi? As-sukar hulu. Ya. Ketiga, marid artinya apa? Sakit. Sakit. Keempat, ladid artinya? Lezat. Lima, tawil artinya? Tinggi, panjang. Keenam, kosir artinya pendek. Tapi sekarang antum tulis sekarang juga 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit, gak ada lelet-leletan dan gak ada mikir lembet. Harus langsung tulis apapun. Dan gak, ya, ya. Awalnya harus pakai alif lam. Karena mubtada harus pakai alif lam. Dan antum terserah, mau nama orang juga boleh. Ya. Tapi gak boleh sama bentuknya dengan yang udah dicontohkan. Gak boleh sama. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ayo silakan. Iya. Kayak ar-rajul yang tadi ghani. Enggak boleh at-tarjir ghani, enggak boleh. خلاص خلاص خلاص. طيب. kita nomor 1 mulai dari Mas Hilman, tafadhol. Ar-rajulu ghani, ahsan. Selain itu ada yang berbeda dengan beliau? Selain ar-rajulu ghani? Al-tabibu ghani, ahsan. Al-mudarrisu ghani, ahsan. Siapa lagi? Al-ustadzu ghani, ahsan. Enggak ada yang Mas Hasan ghani misalnya? Enggak ada yang kayak gitu? Allah, kenapa antum enggak mendoakan seperti itu? Antum apa jawabannya? Al-tabibu ghani. Antum nyontek ya sama Habibie ya? Kan jauh, set gimana caranya nyontek? Kan bajunya sama. Sehati. Dua, Mas Habibie, tafadhol. At-tufahu haul. At-tufahu haul? Mau tahlilan haul. Hulu. At-tufahu hulu. Iya. Mas Nurdin jawabannya apa? Ar-rijalu hulu. Itu di salon-salon biasanya. Ar-rijal itu laki-laki, Mas. Dan itu enggak cuma satu orang, banyak laki-laki gerombolan itu. Manis-manis. Manis-manis. Ih, mana? Korea nih kayaknya. Kok ar-rijal hulu ini? Suka Korea antum nih jangan-jangan. Tapi kalau misalnya ar-rajulu hulu mungkin. Pria itu manis. Al-balu. Ada al-balu? Albanu. Lamnya tambahin satu. Albanu hulu, bagus. Mas Nur Hadi jawabnya apa? Masya Allah masih kerja ini ya. Hah? Jawabannya apa? Iya. Iya bisa ana hulu misalnya. Atufahu hulu. Padahal belum ada di situ jawabannya. Kok antum bisa jawab? Udah ada. Ya oke. Okay. Taib. Coba yang ketiga, Mas Ari, Mas ketiga, yang ketiga, marid. Jawaban antum apa? Al-waladu marid, ahsan. Mas Nur Hadi jawabannya apa? Adiku marid. Adiku marid, oke. Okay. Ustaz, kalau to'am bisa pakai alif. Iya, at-to'amu hulu misalnya boleh. Ini Bakhtiar. Ar-rajulu marid, ahsan. Mas Hilman. At-talibu. Ahsan. Kemudian yang keempat, Mas Alam. Al-khubzu ladhid. Antum jawabannya apa? Al-lahmu ladhid. Al-lahmu ladhid. Ahsan. Mas Nurdin jawabannya apa? Ladhid. Adik ladhid. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Adik masih hidup terus ladhid. Tapi Mas Ari jawabannya apa? Penting ada di kepala. Al-labanu. Al-labanu ladhid. At-ta'amul ladhid. Benar. Oke. Coba dari Mas Dimas Tawil. Tawil. At-talibu tawil. At-talibu tawil. Kemudian yang lain, Mas Alam, apa jawabannya? Al-ustadz tawil. Al-ustadz tawil. Ustadz itu panjang. Ya, kemudian ini Afri apa tawil? Al-qalam tawil. Al-qalam tawil. Kemudian Al-waladu tawil. Al-waladu tawil. Taib, yang keenam kita dari Mas Nur Hadi, coba Mas Nur Hadi. Yang qasir itu apa? Qasir? Pendek. Ya, pendek. Apa jawaban antum? Al-hisanu qasir. Al-hisanu qasir. Boleh. Kuda itu pendek. Bagus. Mas Hilman. At-tilmidhu qasir. Tilmidh artinya apa? Tilmidh murid ya, tilmid artinya murid, sama seperti talib juga. Mas Habibi, qasir apa? Qasir? At-talibu qasir. At-talibu qasir, sama. Kemudian Mas Nur Hadi, Nurdin, Mas Nurdin. Al-waladu qasir. Mas Alam? Mas Alam nyuntik sama Mas Nurdin ya? Al-kitsun. Oke, baik, insya Allah kita mulai halaman ke-18. Halaman ke-18, coba, baik, kita lihat. Ikhtar, ikhtar berarti choose. Pilihlah kalimatan kata dari qaimah, dari bagian ke ba, bagian ba, tunasibul kalimah, yang cocok dengan kata allati fil qaimah, yang ada di bagian atau kolom A. Alif. Kita punya talib, sudah tahu artinya? Adukan, sudah tahu artinya? Apa cuma Mas Nur, Mas Nur Hadi, apa artinya duka? Hah? Warung toko, dukan itu toko. Berarti Alfamart, Indomart, Alfamidi dan semacamnya itu semua termasuk dukan, bukan dik, ya salah ya. kemudian at-tufah atau semua apple ya, kemudian al-ma tahu semua air ya, tadi yang kita pelajari di fikih Syafi'i. Al-hajar artinya batu, kemudian al-qalam pena, ladzid ya lejat pakai z ya, maksur fakta bisa juga pecah, thaqil artinya berat, kemudian maftuh artinya tertutup, marid artinya maftuh artinya tertutup terbuka, marid artinya sakit, sakit sakit, har artinya hot panas. Oke, okay, sekarang kita minta Mas Ari, antum cocokkan at-thalib di sini, antum maunya kemana? At-thalibul ladzidz misalnya. Ayo antum pilih. Hah? At-thalibul marid, ahsan. Ada lagi selain marid yang pada mau siapa? At-thalibul thaqil boleh, at-thalibul maksur boleh, murid itu pecah. Allah, serem banget berarti. Nah, kita akan pecah dia ya. Kemudian adukan dari Mas Alam, tafadhol. Adukan. Adukan maftuh. Selain itu ada yang mau adukan apa? Maksur bisa. Toko itu terpecah belah, toko itu terpecah, rusak ya. Tapi sebenarnya jarang, enggak pernah dipakai itu ya. Selain itu ada lagi adukanu. Adukan jadid. Enggak ada di sini jadid. Antum telah berlaku bid'ah. Telah membuat muhdatsat al-umur. Enggak bisa. At-tufah ya Mas Dimas, at-tufah Mas Dimas. At-tufahul ladzidz. At-tufahul ladzidz. Selain itu ada lagi? At-tufahu har. Ada gitu at-tufah direbus. Ya, kemudian al-ma, al-ma habibi, Mas Habibi tafadhol. Al-ma'u har. Selain itu al-ma ladzidz boleh. Selain itu apa? Air terbuka. Gimana air terbuka ya? Air itu berat, mungkin airnya berat. Al-ma'u maksur, misalnya air itu terpecah-pecah, masya Allah. Kemudian al-hajar, ini Mas Afri. Al-hajar thaqil. Al-hajar thaqil, pakai tha bukan pakai sa. Ya, selain itu ada yang bisa. Al-hajaru, selain itu apa? Maksur bisa. Kemudian al-hajaru ladzidz, cemilan apa-apa. Har, ya bisa. Al-qalam, coba Mas Nur Hadi. Al-qalam maftuh. Al-qalamu maksur. Selain itu ada lagi al-qalamu maftuh. Maftuh. Poinnya itu terbuka. Bisa. Ada ya, mungkin. Oh iya ya. Kemudian al-qalamu selain itu apa lagi? Har misalnya habis digodok atau gimana? Al-qalamu tsaqil bisa. Oke, ahsan tuh. Taib al-kalimat al-jaridah kita tahu hulu tahu artinya? Manisun. Ya, manis. Hulu itu manis. Kemudian marid artinya? Sakit. Adukan artinya? Warung, toko. Warung, toko. Goni? Kaya. Tawil? Tinggi. Panjang. Fakir? Miskin. Fakir miskin. Kosir? Pendek. At-tufah? Apel. bukan apel itu. Apple. Oke, okay. Ahsantum. Ini hafalkan semuanya. Tapi sekarang coba Mas Afri sifati salah satu dari member kita ini dengan satu sifat, misalnya Mas Alam Marid misalnya, ya. Antum terserah, orangnya terserah dan sifatnya terserah. Tafadhol. Anda beri waktu 5 detik. 1. Nah, itu mana ya? Bakhtiar. Al Bakhtiar. Enggak pakai alif lah. Bakhtiar Goni. Bakhtiar Goni. Ya. Anda telah berdusta. Ayo. Kemudian Bakhtiar coba. Ya. Nur Hadi Tawil. Lagi-lagi kedustaan berikutnya. Ayo. Kemudian Mas Nur Hadi. Apa kan? Ya, misalnya Mas Ari Wasikh. Ya. Iya, ya boleh di sini atau antum cari terserah. Kalau gemuk apa? Habib. Ya, Mas Rudi ya. Berat ya. Bukan sakit, bukan covid, enggak. Apa ya? Mas Ari aja. Jadi paftu. Nah, ulang kalimat sempurna jumlah mufidah. Mas Adi. Jumlah mufidahnya apa? Kalau Mas Ari. Kalau nama orang pakai al ya? Enggak, pakai Ari gitu aja. Ari aja. Oh, Ari. Ari. Jamil. Ari Jamil, masya Allah ini fitnah baru. Ya kemudian sama Mas Ari ke Mas Hilman ya. Hilman. Hilman Goni. Hilman Goni, ya. Masya Allah. Hilman Khabibi. Habibi Hulu. Habibi Hulu. Aduh, ini ada apa-apanya nih. Antum Habibi diantara diapit sama dua yang tadi mengatakan Hulu ini. Ini Rijal Hulu, ini Habibi. Hati-hati loh. Baik, Habibi, ya, tafadol, tafadol, tafadol. Apit Hulu. Ya. Nurdin. Ah, Nurdin lama. Ah. Kalau ya, kemudian Alam Tawil. Alam Tawil. Alam Tawil, bukan Alam Semesta ya. Kemudian Tawil. Dimas. Dimas Jalis. Dimas Jalis, bagus. Kemudian Dimas. Ustaz. Ustaz Marin. Ah. Sakit. Oke. Okay. Okay. Ya. Anak kan cuma batuk doang. Ya, oke, okay, oke. Okay. Insyaallah kita teruskan insyaallah pada pekan depan durusul walaubi insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.